terkenang dagu kepada si dia. Tungguku indah menjauh di sana, ayah serta bunda danau ku hijau yang damai selalu. Pun di sanalah tempatku bertemu aku dan dia. Apakah daya masa tak akan kembali? Hancur musnahlah semuanya. Yang tinggal menjadi kenang-kenanganku hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantau. Masa tak akan kembali, hancur nala semuanya. Impian yang tinggal menjadi kenang-kenanganku hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantai.